aku jarang ku ngerti ono hati seliramu nanging ono ne mongsa wates konco podo rawani ne ngungkap ke tresno iya ku panang gemerlapnya pribadmu terpampang gambar waru neng hatimu nanti kapan abot iki orang. Bandar.